Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, setelah kita bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah kali ini, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa maksimal di Ramadan tahun ini dan bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun lalu. Dan semoga amal ibadah kita di Ramadan tahun ini bisa langgeng dan bisa merubah diri dan karakter kita, dan kita tidak sampai kehilangan pesan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan yang beribadah bukan hanya fisik tapi juga hati kita, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang spesial dari yang spesial, yaitu mereka memuasakan hati mereka dari virus-virus hati, dari hal-hal yang rendah, hal-hal kerdil yang bisa mengotori hati seseorang. Dan ketika hati itu bersih, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka seluruh amal ibadah, seluruh jasad dan anggota tubuh akan baik. Dan bila hati rusak, maka seluruhnya akan rusak. Dan manfaatkan momentum, dan jangan sampai kita lemah, dan jangan sampai kita kecolongan di menit-menit awal, jangan sampai kita kecolongan di jam-jam pertama, dan jangan sampai kita kecolongan di hari-hari pertama, karena membalikan keadaan itu tidak mudah. Ila ayyasha Allah, mengembalikan keadaan itu lebih berat daripada menjaga ritme. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Ibarat main bola, kalau menit-menit pertama kita kecolongan gol, akhirnya di menit pertama kita udah ketinggalan 2-0, apalagi 3-0, itu berat untuk membalikan keadaan. Seri aja berat, apalagi menang 4-3 misalnya. Dan itulah sunnatullah dalam berbagai macam kehidupan. Illa ayyasha Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu jangan sampai kecolongan di hari-hari pertama, jangan sampai kita kehilangan momentum. Dan orang-orang yang semangat di hari-hari pertama aja belum tentu istiqomah, dan itu kita saksikan setiap tahun. Dan mungkin kita termasuk dari golongan tersebut. Jadi yang benar maksim, yang ke masjid, yang ibadah, yang baca Quran di hari-hari pertama aja, itu gak mudah untuk istiqomah di fase kedua, apalagi fase ketiga. Apalagi jika kita harus membalikan keadaan. Walaupun Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu melakukan apa saja dan apa yang Allah inginkan. Namun sekali lagi, semua ada harganya, semua ada pengorbanannya. Maka tolong jaga di hari-hari ini agar kita bisa maksimal sampai akhir dan menutup Ramadan ini dengan baik. Dan Ramadan ini gak lama, hadirin. ayyama ma'dudat. Allah yang berfirman dalam Al-Baqarah 184, ini hanya beberapa hari yang berbilang aja. Hanya beberapa hari yang berbilang, enggak lama kok. Allah enggak mengatakan satu bulan dalam ayat ini, Allah bilang beberapa hari saja. Dan itu yang kita rasakan setiap tahun. Setiap tahun kita menyeletuk atau kita dengar celetukan, udah hari ke-11 nih. Atau udah setengah bulan aja enggak terasa. Oh, ternyata besok udah 10 malam terakhir ya. Enggak terasa 2 hari lagi lebaran. Itu setiap tahun kita dengar celetukan atau kita menceletuk. Dan itu benar. Karena ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Sa'd Fadlan hafizahullah ta'ala. Memang Ramadan itu sangat unik. Satu bulan rasa beberapa hari. Oleh karena itu, ini kemudahan yang Allah berikan. Artinya masa beberapa hari kita gak bisa bertahan, hadirin. Masa beberapa hari aja kita terpukul lalu kita tidak bisa bangkit. Masa beberapa hari saja kita gak bisa istiqomah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, maksimalkan, jaga di hari-hari pertama. Karena start yang baik itu memudahkan, bahkan mengontrol jalannya sebuah perlombaan. Start yang baik memang bukan tolak ukur. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Tapi di semua bidang, start yang baik itu memudahkan. Start yang baik itu lebih membuka peluang secara akhdul asbab, secara teknis. Dan start yang baik itu lebih memudahkan seseorang mengontrol jalannya atau alur dari sebuah proses, dari sebuah kegiatan, dari sebuah perlombaan. Dan itu diakui oleh semua orang. Makanya start yang baik itu penting. Bahkan di sebagian bidang, start untuk memperebutkan start itu dilombakan lagi. Jadi untuk memperebutkan start itu ada ujiannya dan ada perlombaannya. Hanya untuk start aja. Maka tolong jaga start. Tolong jaga start. Tolong jaga start. Dan kita tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, karena ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau di bulan Ramadan. Dalam hadis ini tidak dikatakan puncak kedermawan Nabi SAW di hari-hari terakhir Ramadan, enggak. Tapi puncak kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi lihat bagaimana beliau sudah main di level yang sangat tinggi ketika masuk di tanggal 1 Ramadan. Tentu saja kita harapkan agar grafik terus naik. Tapi harus ada standar di hari-hari awal. Harus ada standar di hari-hari awal. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya kita tahu para ulama klasik, banyak di antara mereka di awal-awal sudah 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Artinya banyak di antara mereka di hari-hari ini sudah 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Mereka enggak nunggu 10 hari terakhir. Mereka enggak tunggu hari atau malam ke-27. Betul 10 hari terakhir harus dispesialkan, tapi lihat bagaimana mereka sudah berada di level yang spesial semenjak hari pertama. Semenjak hari yang pertama. Karena ini rangkaian, hadirin. Ini rangkaian. Dan hanya sebentar, hanya ayyama ma'dudat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hari, beberapa hari yang berbilang. Gak lama kok. Gak lama. Nanti yang sampai kita timbul penyesalan, sebagaimana mungkin yang kita sesalkan di tahun-tahun yang lalu. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jangan lepas momen ini. Karena momen ini sangat berharga. Jangan nunggu. taswif itu, menunda-nunda, nanti aja, nanti aja. Kan kita tahu bahwa itu aktornya tuh iblis. Kalau taswif, taswif, taswif, udah dijelaskan pelama kita, taswif itu menunda, nanti aja, besok aja. Nah kalau di apa namanya kondisi normal, kita tahu itu ulah siapa. Ya begitu juga di Ramadan, nanti aja 10 hari terakhir aja aku akan serius, nanti aja 10 hari terakhir. Itu ada jebakan. Jadi begitu pikiran itu terbesit, jadi kita harus punya sensor. Ini bukan dari, ini bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ini bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan nasihat para ulama. Ini dari musuh kita. Gitu. Makanya kan sebagian para ulama menjelaskan kan yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya syaitan. Ataupun yang yang kelas-kelas bawah masih bisa beroperasi. Jadi tolong maksimalkan di Ramadan kali ini dan jaga awal, jaga start. Start itu penting. Walaupun penentuannya di akhir. Penentuannya di akhir. Jadi tolong ditanamkan buat kita semua. Dan contohnya kalau kita ingin satu kali khatam dalam Ramadan, itu begitu berarti kan satu biar nyaman satu hari itu kan satu juz, satu hari satu juz, satu hari satu juz. Atau kalau kita pengen dua kali khatam di Ramadan berarti satu hari dua juz, satu hari dua juz, satu hari dua juz. Nah itu kalau kita kecolongan di hari pertama, akhirnya gak baca Quran di hari ini misalnya, berarti kan besok harus dua juz. Atau mau dicicil lah, berarti besok satu juz misalnya dua lembar, nanti besoknya satu juz dua lembar, lalu besoknya satu juz, sampai satu juz itu tercover. Bisa, tapi lebih berat itu poinnya. Atau besok satu juz satu setengah juz dan besoknya lagi satu setengah juz lagi, benar ke cover dalam dua hari, tapi lebih berat. Dan kalau kita kecolongan di satu juz, peluang kita kecolongan di satu setengah juz lebih besar, gitu aja. Ila ayyashallah, kecuali Allah takdirkan. Itu kalau target kita satu kali khatam. Kalau target kita dua kali khatam dan kita kecolongan di hari ini, maka besok 2 juz, besok lagi besoknya 3 juz, besoknya 3 juz misal. Itu lebih berat lagi. 2 juz saya kecolongan apalagi 3 juz. Peluangnya berat walaupun bisa aja. Itu kalau 2 kali khatam, kalau tadi kita 3 kali khatam dan kita miss nih. Makanya kalau enggak lalainya di 1 hari aja. Kalau 2 hari, kalau 3 hari pertama itu tambah berat hadir. Akhirnya udah deh, apa adanya. Gitu. Akhirnya udah semua berantakan, ya udah. Dan itu kan syaitan akan bermain terus gitu. Dan hawa nafsu kita akan bermain. Gimana hari kedua gagal lagi, hari ketiga gagal lagi. Lalu antiklimaksnya apa? Harapan itu dibunuh. Begitu harapan dibunuh, udah berantakan semua Ramadan. Kenapa mas gak baca kan? Gak ada harapan lagi, gak bakalan selesai. Udah kalau itu keluar, gak bakalan selesai. Dan harapan hilang untuk menghatamkan misalnya, selesai. Udah sepanjang hari gak akan, atau sepanjang Ramadan ini dia gak akan baca Quran. Kalau baca Quran mungkin 1-2 ayat. Kenapa? Dia merasa gak punya harapan. Dan itu polanya seringkali dibuat gagal di hari-hari pertama, lalu dibunuh harapan seseorang. Selesai. Padahal sebenarnya masih bisa, walaupun terus terang lebih berat. Makanya kita ngadepin pola yang nggak mudah gitu loh. Makanya jangan sampai lepas di hari-hari yang pertama ini. Karena syaitan ya'idukumul faqra, syaitan itu selalu menjanjikan kemiskinan, kefakiran. Yang negatif-negatif itu dari syaitan gitu. Itu jelas. Kalau Nabi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kan mengajarkan kita optimisme, yu'jibunil fa'lu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh kagum dengan optimisme gitu. Optimisme. Sampai secara matematik enggak punya peluang seperti Nabi Musa aja optimis. Qala kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, bukan begitu. Rabbku bersamaku dan akan memberikan petunjuk. La tahzan innallaha ma'ana kata Nabi SAW. Begitu jalan buntu kan di Gua Thawr, jangan takut. Allah bersama kita. Allah dan Rasul mengajarkan optimisme. Oleh karena itu tutup dari awal, enggak mudah memang. Tutup dari awal, jangan sampai kecolongan di hari ini, di esok hari, di hari Rabu. Karena bangkitnya jauh lebih susah. Dan kita enggak tahu apa yang akan terjadi di pekan depan, di dua pekan lagi, di pertengahan, di akhir. Jangan, oh nanti aja. Iya, kalau pertengahan Ramadan sehat, kalau jatuh sakit gimana? Udah PR banyak, jatuh sakit tuh. Harapan dipupus, harapan dibunuh, selesai ada. Akhirnya bendera putih sebelum Ramadan berakhir, udah terserah deh. Saya udah gak ada harapan, aku udah sakit, baca Quran pusing, zikir juga gak bisa puasa gitu. Mumpung jaga hari-hari awal ini, jaga hari-hari awal, jangan sampai kita dipermainkan gara-gara blunder kita sendiri. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan, tawakal kepada Rabbul Alamin. Dan maksimalkan satu bulan ini. Dan kita butuh beribadah di Ramadan. Kita butuh suasana ini, kita butuh atmosfer ini. Kita butuh dilipat gandakan pahala kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita akan kembali ke Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi, kemarin kita sudah berada di penghujung bab al-islah bainan nas, mengislah di antara manusia. Dan kita masuk ke bab berikutnya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab keutamaan orang-orang lemah di antara kaum muslimin dan fuqara, orang-orang fakir dan khamilin. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, hadirin Allah muliakan, sekali lagi islah diantara atau mengislah pihak yang bertikai, pihak yang bermusuhan, pihak yang berantem, pihak yang saling benci atau salah satu benci, itu adalah amal soleh yang sangat besar di sisi Allah, sangat besar. Dan kita sudah bahas bahwa kuncinya adalah iman dan tauhid. Kuncinya adalah akidah. Wallahu maha melihat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau semua pihak tahu bahwa Allah melihat kalau kita zalimin pihak yang kita enggak suka, kita zalimin pihak yang kita benci, dan Allah tahu bahwa pintu perdamaian itu di hadapan kita tapi kita enggak mau masuk karena kita dendam, dan semua sikap dan perbuatan dan ucapan ada konsekuensinya, semua tercatat dan akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, maka Islam insyaallah akan cepat diwujudkan. Bismillah. Yang jadi masalah kalau kita punya masalah dengan orang, kita lupa sama Allah itu. Oleh emosi, amarah. Tapi kalau kita ingat sama Allah, dan Allah enggak la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah enggak ngantuk dan Allah enggak tidur. Belum lagi kalau mungkin ada orang bilang, tapi aku yang dizolimi Ustaz. Ya, kira-kira Allah tahu enggak Anda dizolimi? Ya tahulah. Kira-kira Allah akan biarkan apa tidak? Sedangkan Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan Allah Al-Muhsin, yang Maha Baik. Sedangkan Allah Syadidul Iqab, yang Maha Pedih siksanya dan hukumannya. Dan coba tanya, apakah ketika Fir'aun menzalimi Bani Israel, Allah langsung azab di hari pertama kezaliman tersebut? Azab langsung yang jelas membinasakan, kan enggak. Jadi sabar. Enggak setiap kezaliman itu langsung dibalas di hari pertama atau hari kedua. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu penting untuk Islam. Dan bagaimana kalau kita berusaha kita dapat pahala besar, wasulhu khair, dan perdamaian jauh lebih baik, dan itu sikap terbaik. Dan kita sudah jelaskan bahwa akar masalahnya itu bukan besarnya masalah, tapi wa'ukhdiratil anfusyusyuh, nafsu manusia itu memang pelit, selalu ingin semua haknya, bahkan kalau bisa ngambil hak orang lain. Itu penyakitnya. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa kalau kita ingin mengislah, maka kita harus meminta dan mengarahkan, mengkondisikan semua pihak memangkas haknya masing-masing. Karena itu Mu'adz bin Mu'adz menyampaikan bahwa ada seorang ulama menyampaikan kepada Uthman al-Bitti, idza ja'aka an-nas fahmilhum ala amrin wahid. La. Walakin khudh min hadha wa min hadha fa aslih bainahum. Uthman ini dapat nasihat dari orang yang dikenal sebagai muslih ahli Syam. Pendamainya ahli Syam. Nah ini. Jago banget mendamaikan orang. Muwafaq ini sosok. Tipsnya apa? Jika ada manusia atau ada orang datang kepada engkau, maka jangan hanya mendukung satu pihak, tapi ambil dari si A dan ambil dari si B, dan islah di antara mereka. Jadi jangan fokus ke satu perkara, satu hal, tapi ambil dari si A, ambil dari si B. Dan itu kunci sukses beliau ini, sehingga dijuluki Muslih Ahli Syam di masa itu. Pendamainya penduduk Syam. Syam itu Syam apa aja? Palestine, Lebanon, Suriah, Yordania. Bayangkan 4 negara sekarang. Ini pengislahnya, pengislah manusia di skup 4 negara, bukan satu negara loh. Pengislah satu RT aja keren banget. Jadi kalau ada masalah dalam dunia per RT-an, terus oke, kita ke Pak Fulan, dia terkenal bijak. Oh, itu udah Masya Allah. Ini 4 negara. Lurus jadi satu. Ini sosoknya. Ini tipsnya. Ambil dari A, ambil dari B. Itu poin. Dan itu nasihat. Dan beliau juga pernah memberikan nasihat. Muslih Ahli Syam ini memberikan nasihat. Utruk syai'an wa sahibuka mithlu dhalik. Atau wali sahibi kami terlalu. Ya utruk syai'an. Kalau anda mau berdamai dengan dia, dengan temanmu, anda tanggalkan sesuatu, anda tinggalkan hak anda, dan dia juga harus tinggalkan hak dia. Anda pangkas sebagian hak anda, dan dia harus pangkas sebagian hak dia. Itu kalau mau selesai. Jadi ini kunci dari seorang expert, dari salah satu yang terbaik di zamannya, dan levelnya itu udah Syam. Jadi kalau kita mau mengislah, jangan fokus satu didukung, satu suruh ngalah semua, gak bisa. Karena biasanya kalau bisa dengan cara seperti itu, ya mereka gak akan bertikai gitu aja. Jadi kalau semua udah jelas, udah clear, udah, hatinya udah legowo, udah lapang dada, jiwa besar, ya kita gak usah terlibat urusan mereka, itu kan poinnya. Kita tuh terlibat karena ada masalah dengan mereka berdua. Makanya dua-duanya harus menanggalkan ego masing-masing. Jadi pangkas hak anda, dan itu pangkas hak anda, pangkas hak kamu, dan kamu juga pangkas hak kamu. Dan sebenarnya hadirin, yang kita pangkas itu kan bukan hak, yang kita pangkas kan sebenarnya bukan barang, yang kita pangkas bukan uang misalnya, yang kita pangkas itu ego dan hawa nafsu. Karena hak itu gak akan kemana. Kalau kita gak dapat di dunia, Allah akan ganti di akhirat. Dan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi gak ada kita kehilangan hak. Yang ada kita kehilangan ego itu. Jadi yang kita pangkas sebenarnya adalah ego, arogansi, nafsu, dan itu tadi, mental pelit itu. Makanya sebenarnya nguntungin loh. Betul, bicara mudah, dan yang bicara belum tinggal lebih baik daripada yang mendengar, tapi ini konsepnya. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk jujur ketika bicara. Kan wa uhdiratil anfusushuh. Nafsu itu memang punya penuh dengan sifat pelit, atau memiliki sifat pelit. Sifat pelit itu yang dipangkas. Jadi enggak kehilangan sama. Makanya coba kita lihat ya, kita lihat di gak usah dinikmat. Di semua sejarah dan peradaban, orang atau pihak yang memangkas haknya kira-kira terhempas, terhina atau jadi mulia? Hah? Siapa? Terhina, mulia, hina, dina, kerdil, terombang ambing, jadi orang yang kehilangan semuanya atau dia akan mulia? Dia akan mulia. Jadi siap melepaskan hak kita? Enggak, tetap aja enggak. Ya itu manusia. Gimana orang yang melepaskan haknya sepanjang sejarah mulia atau rendah? Mulia gitu. Gimana hadirin siap melepaskan hak Anda? Enggak. Masya Allah. Illa man rahimah Rabb. Susah memang. Butuh waktu. Tapi itu poinnya. Sebenarnya bukan hak yang kita lepas. Hak gak akan hilang hadirin. Bagi orang-orang beriman ya. Gak akan hilang. Dia akan dapat di akhirat. Dan seringkali sebelum di akhirat itu udah dapatkan gantinya di dunia. Asalnya sabar. Dia ridho. Dan dia niatkan ini untuk islah. Sekarang ini kan pahalanya lebih besar. Tadi ingat hadis kan, islah itu kedudukannya lebih besar daripada apa? Salat sunnah, kata Nabi. Ini kata Nabi SAW, salat sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, dan lo kok lupa itu lo hadirin, sedekah sunnah, zakat sunnah itu, emang zakat ada yang sunnah, sedekah sunnah. Nah, konsep sedekah apa? Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu mengurangi harta apa enggak? Nabi SAW bersabda sekali lagi dalam hadis Muslim, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Islah lebih tinggi dari sedekah sunnah. Berarti islah mengurangi hak kita apa enggak? Mengurangi harta kita apa enggak? Enggak. Justru islah itu mengurangi apa? Hah? Ego kita. Mengurangi arogansi kita. Mengurangi nafsu kita. Mengurangi sifat pelit kita. Berarti menguntungkan kita atau merugikan? Merugikan. Berarti siap memangkas hak? Enggak. Tetap aja enggak. Enggak bisa. Berat Ustaz. Ini gimana sih hadirin? Udah diginiin, itu wa ukhdiratil anfusus syuh. Susah memang, gak mudah memang. Minta pertolongan sama Allah. Tapi ngerti ya alur apa cara berpikir ilmiahnya. Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahu amalan yang derajatnya lebih tinggi daripada puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah. Sedekah gak mungkin kata Nabi SAW, sedekah tidak akan mengurangi harta. Islah lebih tinggi daripada sedekah. Berarti islah mengurangi harta kita? Enggak. Mengurangi hak kita? Enggak. Mengurangi kepemilikan kita? Enggak. Tapi islah mengurangi apa? Ego kita. Memangkas arogansi. Memangkas sifat pelit. Dan orang yang arogansi, sifat pelit, dan egoismenya itu terpangkas, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dipangkas lagi, lebih baik lagi. Dipangkas lagi, lebih baik lagi. Dipangkas lagi, lebih baik lagi. Itu hadirin. Akhirnya tanpa sadar, jadi pribadi yang sangat matang, sangat dewasa, sangat baik, sangat soleh atau soleha, dan Allah akan berikan keberkahan. Oleh karena itu sekali lagi, ketika Al Hasan bin Ali, cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu taala anhuma, bukan hanya memangkas, menanggalkan haknya dan memberikan khilafah kepada Muawiyah, beliau duduk di kursi pesakitan atau menjadi sangat mulia? Sangat mulia. Itu bukan ngelepas 10-20% lagi itu. Itu melepas kekuasaan tertinggi yang semuanya ada di situ. Kalau mau dunia, semua dunia itu ada di situ. Beliau lepas. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilepas. Dan akhirnya kembali terjadi islah dan menjadi amul jamaah tahun persatuan pada saat itu. Dan sampai hari ini umat senantiasa mengenang, mengagumi, menjadikan teladan, menjadi qudwah, mendoakan beliau, meninggikan beliau dan seterusnya. Dan hidupnya pun enggak hancur. Sangat terhormat. Dan bahkan dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kan. Ya kalau enggak menanggalkan hak sebesar itu aja, enggak jatuh di dunia dan akhirat, enggak jatuh. Enggak terhempas di dunia dan di akhirat, apalagi kalau cuman ngelepas berapa sih gitu loh. Wong yang ngelepas banyak aja. Kan gitu. Orang misalnya lepas deh, mendingan lepas ini Anda sekarang. Oh, nanti aku makan gimana? Saya ini ngelepas 10 miliar justru berhasil. Dan gak ada masalah. Kamu kan cuma suruh melepas 100 juta. Kalau 10 miliar aja gak hancur, apalagi 100 juta gitu. Jadi ini yang perlu terus ditekankan hadirin. Sekali lagi, sebenarnya yang kita pangkas itu bukan milik kita, tapi ego kita. Akhirnya stok ego kita di hati kita jadi sedikit, kan dikit-dikit dilepas atau sering dilepas. Stok arogansi kita jadi sedikit. Nah, begitu stok arogansi semakin minim, itu hidup enak banget. Dan itu testimoni dari banyak orang yang sudah melakukan. Kalau kita masih belajar nih, tapi yang melakukan hal tersebut, hidup tuh nyaman, lebih plong, lebih tenang. Ya kan, ini berkah hadirin. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita mengislah orang lain atau berdamai dengan orang lain, al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau perbuatannya mendamaikan, maka balasannya apa? Didamaikan sama Allah. Jadi ketika kita mendamaikan sebuah urusan dengan kita memangkas hak kita, maka Allah akan mendamaikan diri kita, mendamaikan hati kita, mendamaikan jiwa kita. Al-jaza min jinsil amal. Makanya orang-orang yang hobi islah itu lihatnya hidupnya sejuk, tenang gitu hadirin. Nyaman. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah taala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab nggak hadirin? Tapi kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, serta ustaz dan panitia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan jamaah dan yang bertanya. Amin. Izin bertanya, batas waktu shom itu ketika azan subuh baru berkumandang atau ketika azan subuhnya selesai? Mohon penjelasannya. Terima kasih jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, kembalikan ke Allah saja. Allah yang lebih tahu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187, "Wakulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimu siyama ilal lail." Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Maksudnya masuk waktu fajar shadiq. Jadi terbit fajar, fajar shadiq, atau masuk waktu subuh. Kalau fajar shadiq itu apa ya, Pak Ustaz? Panjang ceritanya, tapi intinya masuk waktu subuh. Jadi fajar itu ada dua. Nah, ini fajar yang kedua gitu loh. Masuk waktu subuh, dan disitulah masuk waktu subuh. Jadi parameternya bukan yang paling detail, yang paling tajam ya, itu bukan azan, karena bisa jadi azan terlambat, bisa jadi azannya terlambat, muadzinnya misalnya kamar kecil dulu, lalu beliau azan 3 menit setelah fajar shadiq. Nah, kalau kita tahu kemudian tabayyan, jika jelas bagi Anda sudah masuk waktu fajar shadiq, masuk waktu subuh, maka harus berhenti di situ. Adzan itu sebagai pengumuman, ini udah masuk loh gitu loh. Sudah masuk. Wallahu ta'ala. Jadi dicek fajar shadiqnya itu jam berapa, atau waktu subuhnya itu jam berapa. Begitu masuk detik pertama waktu subuh, udah selesai. Harus langsung berpuasa dan sampai terbenamnya matahari. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada ilmu untuk bisa sukses menjadi pendamai penengah islah syukuran? Terima kasih atas pertanyaan. Ya jelas ada, hadirin. Semua pakai ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Al-Isra ayat 36. Dan kita udah jelaskan ilmu menjadi pendamai yang pertama itu ikhlas, jujur. Ingin yang terbaik, ingin mendamaikan. Niatnya tuh harus bersih. Sebagaimana kita udah bahas kemarin An-Nisa ayat 35. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua belah pihak berniat untuk islah, maka Allah akan memberikan taufik. Jadi yurida, ada irada, ada niat untuk islah. Terus yang berikutnya itu tadi, jangan berat sebelah. Sebagai tadi yang dijelaskan Musli ahli Syam, jangan memihak sebelah, atau jangan hanya satu sisi aja. Suruh kedua belah pihak itu memangkas haknya masing-masing. Gitu loh. Memangkas haknya masing-masing. Terus yang ketiga, membutuhkan ilmu komunikasi, membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik sehingga bisa memuaskan, gitu loh. Pengislah yang hebat itu bicaranya tuh jago, sangat jago. Jadi gimana cara bicara membuat orang tuh jadi mengikna orang gitu, memuaskan orang, menyadarkan seseorang dari hal yang dia nggak pikirkan sebenarnya, blind spotnya. Kan seperti tadi dijelaskan oleh sebagaimana. Kan misalnya ya nggak bisa gitu dong gitu loh. Ini kan hak gua nggak bisa lepas gitu aja. Kan dia yang salah. Terus gitu, mas sadar nggak sih mas? Ini bukan melepas hak, tapi ini melepas ego. Ini melepas jiwa pelit, sifat pelit. Dan kalau itu memang milik mas, gak akan kemana kok. Allah akan ganti dengan cara yang lain. Iya kan? Kita tahu kan bahwa kita gak akan beriman dengan takdir sampai kita meyakini apa? Inna ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhto'aka lam yakun liusibak. Apa yang Allah takdirkan untuk Anda gak akan meleset, dan apa yang Allah gak takdirkan gak akan Anda dapatkan. Gak akan Anda dapatkan. Gitu hadirin. Ada kasus ya hadirin. Gak kasus sih, ini cerita. Ada seseorang itu punya niat baik menjual atau memberikan mobil kesayangannya itu untuk di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah untuk kebaikan. Akhirnya mobilnya dijual, itu mobil kesayangan dijual, lalu cari harga yang bagus, dan harganya cari yang bagus bagus, lalu diberikan 100%. Tahu hadirin, beberapa waktu kemudian itu mobil ada di depannya lagi dan milik dia lagi. Beli lagi? Enggak beli lagi. Tukang sulap? Bukan juga. Jadi ada teman baiknya tahu, terus teman baiknya beli lagi itu mobil, lalu dikasih buat dia. Dikasih. Jadi dia bisa memberi dalam angka yang tinggi, mobilnya bagus gitu, angka yang tinggi, dan dia gak kehilangan mobilnya sama sekali. Ada depan ya. Kalau bahasa kita, itu mobil berapa waktu berikutnya di garasinya lagi, kalau bahasa kita, tanpa dia beli, di garasinya lagi. Ya emang gitu, kalau memang itu rezeki kita, gak akan kemana hadirin. Kalau memang itu punya kita, gak akan kemana. Nah, hal-hal kayak gitu kan perlu disampaikan untuknya, untuk khususnya dalam masalah Isra Mi'raj. Oh iya benar. Iya, Mas. Ini bukan kehilangan hak. Ini kalau hak kita benar, enggak akan kemana, lihat deh nanti. Tapi kalau memang bukan rezeki kita lagi. Ya udah, memang namanya dunia kan semu, Mas. Ya udah, ternyata memang hak pakai kita sampai hari ini aja. Kita harus kasih orang lain. Keuntungannya mas dapat pahala islah, berkah. Allah akan damaikan hati kita, terus ego mas itu akan terpangkas, arogansi akan terpangkas, sifat pelit akan terbuang. Terus nanti di akhirat kalau memang itu diambil secara zalim, diganti lagi sama Allah. Oh iya ya, bismillah mas. Rugi kalau kita, ini momentum loh. Itu beneran, dia tadi kasih mobil, dijual, hartanya, hasilnya dikasih 100%, 100%. Mobil mahal. Berapa hari kemudian bahasa kita tuh mobil ada di garasinya lagi. Dan beliau gak ada niat abis ini akan aku akan beli lagi. Enggak. Memang belum niatkan tuh untuk dikasih. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau orang memberikan hartanya untuk itu, islah lebih berkah lagi. Allah Ta'ala misal. Gitu. Jadi memang komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Makanya orang-orang orang yang di apa yang diajak bicara oleh muslihah ahli Syam ini itu mengatakan la utiqu sihraka. Aku enggak bisa melawan argumentasimu gitu. Caramu menjelaskan ini jago banget. Aku udah enggak bisa lawan lagi. Oke, saya lepas lah. Gitu. Karena inna minal bayani la sihra. Makanya dibilang sesungguhnya di antara argumentasi dan keterangan itu ada yang menyihir. Bukan tukang sihir, bukan, tapi membuat orang itu terpukau dan ngikut gitu. Mempengaruhinya itu luar biasa. Makanya negosiator-negosiator kan jago-jago bicara. Sangat jago. Terus yang berikutnya kita harus punya ilmu. Secara kaidah syar'i dan ilmu lapangan teknis. Pengalaman, harus punya pengalaman biar kita bisa ngebaca gitu. Makanya negosiator yang jago kan seringkali orang-orang lapangan yang langsung ketemu gini. Oke, deal. Yang tahu kejiwaan orang gitu, bisa ngebaca karakter orang. Oh ini, oh kita masuk kalau ketemu berhadapan kita masuk dari sisi kanan. Dapat orang kayak gini kita masuk dari sisi kiri. Jadi kata para dia harus punya adzakaul ijtimai. Kecerdasan sosialnya itu harus bagus negosiator itu. Makanya butuh, makanya dari kecil tuh butuh bergaul hadirin, butuh berinteraksi sama orang, tapi ada batasnya gitu loh, ada batasnya, semua ada batasnya lah. Wong salat subuh aja ada batasnya, boleh nggak salat subuh 5 rakaat? Ya nggak boleh. Jadi itu penting. Ini salah satu kecerdasan yang seringkali luput dari kita. Adzakaul ijtimai. Kecerdasan sosial itu penting. Lalu yang terakhir, doa sama Allah. Dan tawakal ala Allah. Bukan kita yang berhasil sejatinya, tapi hatinya yang Allah lembutkan. Allah Ta'ala alam isawa. Mungkin itu bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan bab berikutnya insyaallah besok kita bahas bismillah. Insyaallah besok, karena bab Isra ini penting di hari-hari atau di kondisi di kondisi kita. Dan pahalanya besar dan kita ingin perdamaian itu tercipta, terus keharmonisan itu terjalin, dan kita butuh meresapi bab ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Kita tutup. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah berikan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.